Bukan suara aja yang didengar Tuhan, benda didengar Tuhan. Suara bukan hanya didengar Tuhan, dilihat Tuhan pulang suara itu. Jadi kada kawa hendak basesembunyi, kada kawa hendak basesembunyi, aku mendengar, aku melihat, aku mendengar, aku melihat, jauh parah, mendengar aja, aku melihat aja. Hati-hati. Nang kita kesembahyang karena min Tuhan, aku mendengar hati kamu reta. Aku melihat hati kamu karena min Tuhan reta. Nang maayun lagu ta subuh hari Sabtu, karena nang bebinian bujang-bujangan garis banyak dihitung imam subuh. Buh, melatur lagu lagi. Aku mendengar hati kamu reta. Aku melihat ya, ada wajah lagi. Nang kopiah merek, karena hendak lewat di garis, aku mendengar. Aku melihat esok mereng kopiah itu mau jalan. Nang hendak menyuntan, nyuntan Honda, nyuntan handphone. Ha, aku mendengar. Aku melihat. Ada wajah lagi melapas tak Honda orang. Melapas tak handphone orang. Nang mengambil gaji sebulan sekian di bawahnya belayar, gajinya diambil padahal pegawai di kantor itu. Aku mendengar ya, aku melihat ya, nang nyawa tak ada pegawai culas itu ngarannya korupsi waktu. Kan bagus jadinya bupati ya, kada ada lagi korupsi waktu itu kada ada. Pabilainya belayar ke Jakarta misalnya seminggu nang seminggu itu nya kada mengambil gaji potong seperawan. Lalu ke Jakarta memakai duit berapa? Kas negara di bawahnya ke Jakarta situ. Aku mendengar, aku melihat ya, nang ikam tu memakai duit rakyat. Kedepannya lagi duit kantong, nang keluar ada duit sako. Bagus jadinya lalu, kada wali banget, kada wali banget teman. Matinya ilmu tauhid, ma'rifat, mawarisi, takwa. Takwa itu tako, tan lawan mintu, mintu kah lain. Lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Han bagusnya nyamannya dadak lamun nang bini telah nang kaya ini na ilmunya nang laki mintu jua saia sakata nyaman bana hidup. Tapi lamun nang bininya alim nang lakinya napa tuh lawannya pintar lawannya tolol nang bini alim nang bini to, nang bini alim nang laki tolol. Arwah-arwah bakal lahir aja. Bakal lahir aja di rumah itu kada pernah aman mestali. Sebab kada sepupu. Matinya anak kurang alim, kawin nonok anak kurang alim juga. Jadi si abahnya sama, papada. Nang ini alim mamadahi anaknya. Kayak ini sama. Coba lah mau orang alim. Kawin nonok orang bunga. Kurang-kurang dagang, ini mak menasihati duit, nang ini menasihati ilmu, kada-kada mak, kada akuran. Ujar nang alim dibagi-bagi duit, ujar nang sugih disimpani. Lalu anaknya lamunnya pokoknya karena ngarannya itik kisar. Limbah nu apik, nu pemurah. Sebab wayahnya apik menurut umanya, wayah pemurah menurut abahnya. Pak majirah kan apik. Nah, mati sahid kah, mati sakit kah? Nah, iya masalah sakupu, ini dijauhkan mana inilah kita. Kalau orang sugih, kawin dengan anak orang sugih juga cocok. Sep nasihatnya sama, apik-apik lah. Nah. Orang Arab, kawin dengan Arab juga. Ada kisah orang Arab kawin dengan Madura bahari pak. Kada cocok nada. Aduh, ujar orang Madura kesakitan. Kalau bahasa Arab aduh tuh cambah lagi. Nah ini kalau tapaot, tapaot kan mereka nyak ada sepupu. Aduh itu kalau bahasa Arab tambah lagi. Kalau bahasa kita kan aduh itu kesakitan stop. Nah itu tanya kada sekupu. Wahini pinanya, kenapa kamereng lawan nang baik rupa aja lah. Enggak memilih nang baik rupa, biar kada sekupu. Makanannya tapau, aja menyata tapau hati kada nyamannya. Nyaman lah hati tapau. Kada nyaman kan. Bilang baran merantan aja, utak tu merantan aja. Aku mendengar, aku melihat ya. Nah di sini, jadi ujarannya kisah di dalam kitab itu ada. Guru banyak mesti murid, murid yang paling anum disayangi sidin lebih daripada murid yang lain. Ujar murid yang lain ada apa? Jadi guru sayang lawan nang sikung itu ada apa? Coba cari on. Tumatkan bahari juga. Apabila sedang guru tak sayang lawan seseorang, ada apa aja? Hajin, hajin ulang itu, hajin manjuri duit kan guru. Macam-macam je lo. Nang anum pada posisi samanya tiap bos. Artinya murid, murid itu kan bos, guru itu apa? Buruh. Coba punya guru memerayakan, ah, tidak pernah. Kemudian inya kada mengaji beberapa minggu, karena aja guru. Bos. Tak datang-datang, kada-kada. Nasi. Hidup jadi bos. Jadi orang bawahan kada stambul. Guru ini gurunya guru nang para kelan Tuhan. Apabila orang para kelan Tuhan itu dalam Quran disebutkan. Wala yudhhiru ala ghaibi ahada. Tuhan kada menampayakan nang kesembunyi lawan siapa apa. Illa manirtada. Manirtada. Manirtada. Sekalipun roh itu mati dahulunya. Dahulunya kasrah, tapi nya satu kalimat, maka bacaannya takhir. Ila manir tabak. Jangan manir tabak, tidak boleh kita. Wah ini tetapi ada lagi, guru tajwid ini, guru lagu yang banyak ini. Lagu aja, tajwidnya tetapi tabu diri. Kecuali orang yang diri dari Allah. Irtaba itu, tanya bukan ditolak, karena illa man radiyahu, kecuali orang yang diradiyah Allah mulai dia ilmunya. Siapa orangnya? Mir rasul, daripada segala rasulnya. Tafsirnya awwali atau walinya. Jadi jelas rasul dengan wali dibuka akan Tuhan hijab. Nang gaib tidak ada lagi lawan mereka. Nah ini. Jadi guru tadi dibukakan hijab nang anum nini dihiri oleh nang tuh dibawai guru bajalanan imong disurungi guru masing-masing lading sebuting sorong lawan buru sebuting sorong sikung sorong jar guru ayah murid-murid ko masing-masing ikam sumbalih burung itu di tempat nang kada kelihatan dan kada kedengaran siapa apa. Wah, ini anak pemasakan saudaranya. Oh. Masing-masing. Lalu berataan membawa burung nang sudah bersumbalih. Menyebabnya bunyi berataan. Nang halus tadi, nang dikasih guru, tetap burungnya hidup, ladingnya kada berdarah. Kenapa ya guru ikam hai anakku? Pian bapasan sumbali di tempat yang kada kelihatan dan kada kedengaran orang. Ulun kada pokoleh tempat itu di mana ulun berada tetap dilihat Allah dan didengar Allah. Nah ujar guru dengan makrifat inilah aku jadi sayang lawan nang anum ini. Sesuai dengan Rasulullah nang paling dikasih sidin orang nang tinggi takwanya walaupun bukan duriat sidin. Apabila kurang takwanya walau nuriyat sidin tetapi kasih jiwa. Karena Nabi mengamalkan inna akramakum indallah atqakum. Begitulah sebagai nasihat bukan menghina lawan siapa-apa kan.

dan ujanan paham kalau Mikael itu tugasnya membawa rezeki. Jadi orang yang dapat rezeki di rumahnya duduk di rumah katapukan anu amplok kalau Mikael. Kenapa jadi disariki Mikael ini dekat membela kolomundan awas nyondek tempelengnya nak. Jal Mikael lima pun banyak masuk ke rumahnya banyak bener ampatung di rumahnya nak. Oh kadada anu ilah ilah kadada ampatung di hadapan rumahnya ada ampatung di seterat. Aku menmatilah jalan jula ampatung kalau diandak di simpang ampat kena ampatung guru ijai bapak jangan. Ampatung itu menyebabkan hantu datangan banyak yang kesusumbelit kena motor berumpakan gara-gara hantu ampatung. Sal dipadahkan benar ya dipaculi ampatung banyaknya ulama yang bunyi ulama-ulama ulama demo ulama jajam kan ada masalah yang tidak menanggar mungkar kerelala lo yang di rumah demo itu kan menanggar mungkar tangkernya pang nasi bungkus kalau anu 50 juta 50 ribu dapat kerja dah ya ulak yang membuahan demo itu nya duit benar ya daripada berjual kangkong sedikit pokoknya ujar ampas jat rupanya umpat soalnya tak. Ini nah, tahu lah ikan. Nang kisah ini, Mikael. Nang ketiga, Ismail aja. Jatai. Ismail dibuat. Jatai. Tugasnya, jual iwak kering. Empat dihitung tuh kalinya sebelas tempatnya. Kenapa mau Ismail dibuat dua? Ibu Mikael, Ismail, cocok benar. Bak orang mati pulang, mengaran kisah alim dari kai, pian kai yang menakilkan laki akan dikubur. Ini tekan nang mau betalakin lah. Orang nang betalakin itu maksudnya minta lajari. Orang sudah mati dalam kubur, rohnya kan kada hancur. Lalu dilajari, rohnya itu nang dilajari, mun awaknya itu mati, rohnya nang dilajari. Itu bang. Ada juga yang kalau mau dilajari sombong ngarannya. Tahu ya? Bahkan menang-menang aja kalau luput. Ulang kata kok kalau mau talakin tuh ngarannya sombong. Tuntung aja. Basta ngarannya sombong aja. Angkoh. Bebangat sakitnya. Apa melawan? Dilajari lu ngerakuan. Sekali ditalakin akan. Nang menelakin akan kai tadi saya. Hai si anak, apabila mendatangi akan dikau dalam kubur oleh tiga orang malaikat. Maka biasakan dua aja loh, tiga. Ujar nang hadir, kai dua aja dua. Yang satunya pada cucu. Anu ngalih banar nek. Lamunnya nang mati babinian ke barisnya ke bawah. Ya Allah, ini ke atas terus. Fa idza jaa al malakani al muqarrab bi bika wa bi amsalika min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuzijaka wa la yarqaba. Mujar. Aturannya kan fa idza atayaki wa ajlasaki wa salaki. Munnya bini-bini ini ketok kisah. Apa ngantong nang tukang talakin ini nahunya sudah buka laju bagi atau inya membaca selain dari Fatihah atau tahiyat nang wajibnya badehem nang bacaan nang sunat aja udah jangan diumpati lagi silin stres tak coba disampaikan aja hadisnya puluhan kali. Dapat kau kablaan tasuduh. Alim dulu cukup-cukup hanyar menghadap manusia. Mun kada alim jangan wani menghadap manusia. Manusia itu bini masuk anak masuk aja manusia jauh tak. Indah. Menambahi dosa aja dosa seikung ini kan udah banyak. Wain kana tikadakat patin ma mu'utab paratin au apa pulang mabagatin al-madagati apa madagatin salatin madagat juga betul nah iya sekalipun sekadar langkah nang dimaafkan tapi berturut-turut tidak boleh langkah nang dimaafkan itu langkah nang parak aja anunya kada jauh itu nah kada jauh itu nah kada jauh artinya parak aja batis di antara batis yang pertama dan yang kedua ini kada jauh langkah itu mungkin parak namanya. Jadi muktaparoh itu tafsirnya di anjata koroba khutoh dengan bahwasanya baparakan aja langkahnya itu pada jauh. Aw mabagat yang jelas atawa nah lihat ya kau nah. Mabagat itu kan mamah sambil sembahyang lah. Tiga kali batal semuanya. Apalagi nanya waktu Allah berbiasanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah, imam lagi mentakan apa nyarikan pian pun salah sembahyang. Imam lalu ja ngalih banar nyarikan ngalih banar. Anu tersinggung sikap banar. Orang-orang budurnya tersinggung sikap. Padahal ini kan orang hendak membujur apa nang salah mentah. Awhik apa hakatin mutawaliyatin ma'at tahrikil yad atawa mangbiru nang betul turut nah. Allah Akbar. Tiga kali betul. Garu. Walau apanya pulang. Itu ada kan? Nah, sastra menggerakkan tangannya. Nah, iya lah. Namun itu aja jarinya aja. Nah, tangan juga ada bergerak pintar nih. Ini ngaranya sembahyang sambil menyaman-nyaman mengelamun. Lamun mintu jelas sudah jadi bergerak. Allah Akbar. Bergerak, kalau bergerak. Mbak memisalkan. Nama menang bergerak tangan, nama menang kadar. Ika menawakan, bos menawakan, nak menangis buruk. Tapi andaknya pilih jarobi. Pada selain daripada orang gatalan. Namun orang gatalan, pang. Boleh aja bergerak, akhirnya ke gatalan. Ada kawal, namun kada bahimah, kada enak. Matinya lamun gagalan, jangan jadi imam. Bilang ke situ kemari, tangan bergerak, muka belakang kanan kiri. Dokter-dokter, nah aturannya yang dokter kulit itu datang. Mam, imam lah. Ini obatnya memelah. Ini kata dokter, harusnya imam udah berkipuh ke gagalan. Biarin ya dokternya. Kurang kan dokter gratis ada dokter gratis tambah dokter gratis mun imam ini kada bagaji nyo dokter ha duit kada bisa mudahan aja kan terbuka nih hati-hati dokter-dokter kita nih membantu orang nang sakit nang kada ada lamun nang ada juga ini yang kita khawatirkan lupa dia nang ada di pras nang kadada kada diperhatikan bahayanya dokter ini nang kita khawatirkan orang susah kada diperhatikan orang sugih diambil kesugihannya dengan cara diperlambat di rumah sakit atau obatnya memakai di rumah sakit juga supaya larang supaya duitnya itu datang kepada dokter sering banyak itu kita khawatir. Khawatir bukan kita menyangka itu kada cuma khawatir. Waspada itu wajib, sangka jahat haram. Han sampai ke rumah sakit dah Rasulullah mengaturakan jangan sampai rusak. Wawasan Rasulullah itu seluruh sampai dunia akhirat wawasannya kadanya ingin mertapura aja. Waqa'an harraka yadaihi wa rafsahu wa lawma'an. Dan seperti lagi menggerakkan dua tangan lawan kepala sekali beimbe. Bah, nah, sembahyang. Ini kan dimapalat. Sembahyang ini kayak burung. Alar lawan kepala bergerak. Kemana kan ini atapnya? Apakah dia terselik kasalah si kata batin adakah? Adakah? Nah ini apabila ini huruf atap, ada huruf ano, ano jar, cari ini huruf jar juri atas yang sama kasih itu atap. Apakah nyaman aja nang untuk kena halih, betul? Wakaan atap kepada kasalah si kata batin. Jadi hukumnya sama batal juga. Wakan wakaan haraka yadih raksahu ma'walau ma'an. Aw khata'a khatwatan wahidatan nawiyan fi'la salas. Atau sekali aja, tapi niatnya tiga. Handak tiga. Menggawi sekali aja, pas niat menjadi. Batal juga. Bilam yajid al-wahidah. Sekalipun ini ada sekali menambahi, sebut tiga aja, tapi niatnya handak tiga kali. Aw wasabat wasabatan atau beluncat sekali. Nah itu sebut kona wakala. Kayak tukang kan begawe, sebuah kunawak. Ini tukang yang begawe, lu ngaku semalam apang aja kok begawe dan batis-batis. Kalau kawa, apa aja lu batis ditinggal. Mbak dipacul batis ketawa kalau. Nah, aja kulan tukang, talingnya kan berdarahan. Nah, orang ini pucat karena mencari. Kedah ada apa aja, ya aku coba di dalamnya ada darah. Maksudku di dalamnya tuh lain, nih aku nih makan ngalih pender, kurang kan paham. Di dalamnya ada darah, ya Allah, dalam telinga. Dipadakan telinga berdarah, bujur aja, Allah. Di dalamnya ada darah, di luarnya kulit. Nah, kulit di dalam, kulit di luar, isi di dalam, ya Allah. Ada namanya isi di luar, kulit di dalam. Apakah itu? Wayang kulit dibuat di dalam peti. Jadi peti itu kan isi. Ya Allah diisi. Di dalamnya kulit, di luarnya isi. Yaitu wayang kulit. Aku takutan kalau ada menjawab kalau ada peti. Pahamannya ada pulang peti tetap. Ada pulang pahamannya tetap. Wala takun wasbatu illa fahisyatan. Au daraba darbatan mufriqatan. Dan tidak adalah luncat itu kecuali karena bagus luncat. Bapa sumpah yang luncat. Luncat itu kodok. Atau menapak ia satapakan tapi ganyucam. Menapak awak dua. Kaitanya ini ada napak lah. Samut. Sokoh. Berpikir samut ini kan kada batal juga. Ya kalau mati, batal lah samut itu kada najis juga. Pas hari kan napak, harusnya bekas non bini. Kada tahu kenapa, samut di awak ada. Nungaran menapak samut itu habis-habisan nyari rasa menapak bini. Ini gancang bana, ini tak menempeleng. Ujian samut itu. Batuntuk sumbayang itu samut itu mati sih kong. Tuntuk sumbayang cor berdiri pulang. Disarang samut. Ini kawalannya pulang mati Uja samut ya Allah taala kalain kah. Mun Allah taala anak mau hujan ni teh gerugung dulu. Pater, ni gerugung kada pater kada angin kada langsung baa cucuk mun suanang dajjal. Makro bakamih di tanah lamun kada dilihat dulu kalau pina ada samut. Nah itu bang, ujar guruku bare, ya kayak itu tak, hujan kadada, petir kadada, ribut kadada, langsung bah, Allah Taala kata kayak ini, nang kedua jar guruku, lama tu burung malam, samburnya samur datang, pas di burungnya, burung, mbak apa kaminya naikkan, apa mau, begonolam, begonolam, begonol bagus di mangkak. Makruh jar guru kami di tanah dong kada lihat dulu kada sama sama Nam dapat ulang pahala anu ilmu itu. Au dorobat dorobatan mufrita. Au sop patok tasbiatan. Atawa ba'ampik sekali ampik. Au koto fatwatan yaksidul la'iba. Atawa ia melangkah selangkah dengan niat hendak bagaya. Wa ingkanat at-tasbiyatu bighairi dharbir rahat. Dan sekalipun ba'ampik tadi bukan sama-sama dua telapak tangan. Maka batalat sholatuhu fi jami'i ma dzukira. Batallah sembahyang seorang pada semua masalah yang demikian, mulai berlangkah tiga langkah sampai akhirnya. Sawa'un kana 'amidan aw nasiyan. Sama ada sengaja atau lupa, ya. Kalau enggak kan ingat biar. Biar kada ingat pada belajar. Itu panglimun apa tidak ketika salat di fuhsihi bersalat. Karena itu kebanyakannya dan pekerjaan apa menghilangkan pekerjaan yang di atas itu karena banyaknya atau jahatnya untuk sembahyang. Anda kan patut sembahyang diumpati nang pekerjaan yang sedemikian tadi. Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وارجعوا في الدارين آمين.